بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita bisa memulai kembali, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang ke-293 tentang doa istikharah. Sudah kita baca hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang doa istikharah yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sekarang masuk pada pembahasan hadis yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا سفيان ابن حمزة قال حدثني كثير ابن زيد عن عبد الرحمن ابن كعب قال dia berkata سمعت جابر ابن عبد الله radhiyallahu anhuma yaqul, saya pernah mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, menceritakan tentang peristiwa yang dialami Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab. Kata Jabir bin Abdullah, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa di masjid, yaitu Masjidil Fath, yang dikenal dengan Masjid Al-Fath. Ini terletaknya di Jabal Silak. Di Jabal Silak yang ada di kota Madinah disebut dengan Masjid Al-Fath, juga disebut dengan Masjid Al-Ahzab, juga disebut dengan Masjid Al-A'la. Naam. Kejadian ini khonafidina azakumullah pada waktu perang Ahzab, perang Khandaq, di mana seluruh kabilah-kabilah Quraisy, kabilah-kabilah Arab bersatu berkonspirasi untuk memerangi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Seperti sebagaimana yang pernah kita baca dalam sejarah, Rasulullah alaihissalatu wassalam memilih untuk bertahan di kota Madinah dengan menggali parit, menggali khandak di sekitar wilayah Madinah. Pada waktu itu Rasulullah alaihissalatu wassalam berdoa di masjid ini. Yaumal itsnain wa yaumal tsulatsa wa yaumal arba'a. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Disebutkan dalam riwayat yang lain di dalam sahih dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, doa yang dipanjatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul berdoa, Allahumma munzil al-kitab sari' al-hisab hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma munzil al-kitab sari al-hisab hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai ya Allah zat yang menurunkan kitab yang sangat cepat hisabnya, yang menghancurkan kelompok-kelompok tadi, golongan-golongan tadi, ya Allah hancurkanlah mereka dan tolonglah kami. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Allah hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi wasallam pada waktu itu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tiga hari. Kemudian kata sahabat Jabir, fastujiba lahu baina salataini min yaumil arbi'a. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Rasul antara dua salat di hari Rabu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, antara zuhur dan asar. Waktu antara zuhur dan asar di hari Rabu. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika itu bertiup angin yang sangat kencang di malam hari yang menghancurkan kemah-kemah kaum musyrikin, memadamkan api-api yang mereka nyalakan, tungku-tungku yang mereka gunakan untuk memasak makanan semuanya hancur. Kemudian kemah-kemah mereka berterbangan. Al-Muhim hancur mereka ya. Mereka pun akhirnya lari terbirit-birit malam itu juga. Ini dikarenakan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini kisah masa lalu. Di zaman Rasul. Setelah sahabat Jabir menceritakan peristiwa ini, perang Khandaq ini, beliau mengatakan, qala Jabir. Berkata sahabat Jabir, walam yanzil bi amrun muhimmun ghaidhun illa tawakhaitu tilka sa'ah. Maka tidaklah menimpa aku amrun muhim, perkara yang sangat penting, ghaibun, perkara yang betul-betul syadid, perkara yang sangat mencekam, yang menegangkan, yang sangat penting, illa tawakhaitu tilka sa'ah, melainkan aku sengaja menunggu saat-saat itu tadi, fada'autullaha fih, Lalu aku berdoa kepada Allah pada waktu itu, baina sholataini yaumal arbi'a, di antara dua salat tadi pada hari Rabu, fitil kesa'ah, pada waktu itu, illa araftul ijabah, melainkan aku langsung mengetahui makbulnya doaku tadi. Ini isnadnya hasan. Maksudnya barakallahu fikum, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan peristiwa perang Ahzab, perang Ahzab, perang Khandaq yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Disebutkan di antara peristiwanya, Rasul berdoa kepada Allah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu di Masjid Al-Fath atau Al-Ahzab atau Al-A'la. Karena sahabat Jafir, doanya Rasul dimakbulkan pada hari Rabu di antara dua salat, zuhur dan asar. Di sini sahabat Jafir hendak mencontoh Rasul berdoa di hari yang sama, hari Rabu, antara dua salat, zuhur dan asar, ketika terjadi sesuatu perkara yang menegangkan, yang mencekam, yang menimpa beliau. Beliau mengatakan seringkalinya dimakbulkan doaku tadi. Dimakbulkan doaku tadi. Ini tindakan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Khamatina azakumullah, yang perlu difahami di sini, apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir ini, ikhwan, ini ijtihad beliau pribadi. Beliau secara khusus berdoa kepada Allah di masjid yang dulu Rasul doa di situ pada hari yang sama, pada waktu yang sama seperti zamannya Rasulullah SAW. Ini ijtihadnya beliau. Kenapa? Dikarenakan para sahabat yang lainnya tidak melakukan tindakan yang semacam ini. Tidak melakukan tindakan yang semacam ini. Barakallahu fikum. Perbuatannya Rasulullah SAW yang berdoa di Masjid Al-Fath itu kebetulan, bukan sesuatu yang menjadi sebuah syariat. Bukan. Kebetulan. Dan kebetulan pula makbulnya itu hari Rabu. Jadi paham ya? Jadi jangan dipahami ada syariat doa di Masjid Al-Fath pada hari Rabu antara zuhur dan asar. Tidak ada yang semacam itu. Ini semua serba kebetulan. Barakallahu fiik. Sementara yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma itu ijtihad pribadi beliau. Ijtihad pribadi sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, intinya hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ialah apabila kita mengalami suatu kondisi yang menegangkan, kondisi yang mencekam, perkara yang sangat urgen, yang sangat penting, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah di tempat yang makbul doa, pada waktu makbulnya doa. Itu intinya. Tidak mesti harus di Masjid Al-Fath. Tidak mesti harus hari Rabu. Tapi di tempat manapun yang secara syar'i termasuk tempat makbulnya doa. Dan di waktu kapanpun secara syar'i, yang disebutkan waktu itu waktu makbulnya doa. Jadi yang kita ambil faedah ya kawan, sisi anjuran berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menghadapi perkara yang sangat penting, perkara yang sangat urgen, perkara yang sangat mencekam, yang sangat menegangkan, perkara yang sangat besar. diminta untuk kembali kepada Allah, taqarrub kepada Allah, doa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, insyaallah akan diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Lebih mulia lagi, lebih afdal lagi ketika kita melakukan salat istikharah dan doa istikharah yang dicontohkan kemarin oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk memantapkan langkah memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman selalu kembali kepada Allah ketika ada masalah besar, ketika ada problem besar, selalu memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu suatu perkara yang sangat penting bagi kita untuk mengamalkannya. Masing-masing kita tentu punya masalah sendiri-sendiri yang dianggap penting. Entah itu masalah usaha, masalah keluarga, masalah anak, masalah yang lainnya, mungkin masalah dakwah. Nah, saya ulangi lagi, sifatnya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ialah apabila mengalami suatu perkara yang penting, perkara yang besar, kondisi-kondisi yang mencekam, menegangkan dalam kehidupan dia, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon petunjuk, mohon doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagaimana tindakan sahabat Jabir bin Abdullah, sebuah tindakan yang patut kita contoh, dikarenakan masing-masing kita memiliki problem, memiliki masalah, punya perkara-perkara penting dalam kehidupan kita, mengalami kondisi-kondisi tertentu yang menegangkan, yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat tertekan dan segala macamnya. Solusinya di samping kita mencari solusi-solusi yang syar'i atau solusi yang mubah, jangan sampai melupakan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk, memohon kemudahan-kemudahan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا علي قال عن خلف ابن خليفة قال حدثني حفص ابن أخي أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, saya pernah bersama Nabi alaihi salatu wa salam, fada'a rajulun, tiba-tiba ada seseorang laki-laki sedang berdoa. Disebutkan laki-laki itu ialah Zaid ibn Samit. Faqala, laki-laki itu berdoa. Doanya dia mengatakan, ya badi'as samawat, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka. Dia mengatakan, ya badi'as samawat, wahai zat yang menciptakan langit-langit, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang berdiri sendiri, inni as'aluka, saya memohon kepada engkau demikian-demikian. Ini doa yang dipanjatkan oleh laki-laki tadi. Dia memulai doanya dengan kalimat ya badi as-samawat, ya hayyu ya qayyum, baru menyebutkan permohonannya. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, atadruna bima da'a, Apakah kalian, wahai para sahabatku, mengerti dengan apa dia berdoa? Beliau mengatakan, wallazi nafsi biyadih, sungguh zat yang jiwaku di tangannya, sungguh demi Allah, da'allaha bismihilladzi idza tu'iya fihi ajab. Dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang apabila Allah didoai, Allah dimintai dengan nama tersebut, ajabah, Allah akan mengabulkan doanya. Yani orang tadi berdoa kepada Allah dengan menyebut ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ini oleh para ulama kita disebut dengan ismullahil a'zham, nama Allah yang paling agung. Apabila ada seseorang yang berdoa kepada Allah menyebut nama-nama ini, ya hayyu ya qayyum, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama itu ismullahil a'zham, yang pertama ialah lafzul jalalah Allah. Ini nama Allah yang paling agung. Yang kedua al-hayyu. Yang ketiga al-qayyum. Seringkali digabungkan. Menyebut nama Allah sekaligus menyebut nama al-hayyu al-qayyum, kemudian menyebutkan permohonan dia. Barakallahu fiik. Sehingga dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang paling agung, yang paling mulia, yang itu merupakan sebab makbulnya doa dia. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Hadis ini kepada Rasulullah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab doa, ialah di antara adab doa sebelum kita memohon sesuatu kepada Allah, dianjurkan untuk menyanjung Allah, menyebut nama-nama Allah yang mulia. Yang global atau yang umum, tiga nama ini: Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum. Kita mengatakan Allahumma, kita mengatakan ya Hayyu ya Qayyum. Ini adabnya. Sebelum memohon, sebelum meminta, sanjung dulu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita menyanjung Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, menyebut nama-namanya yang baik, nama-nama yang agung, baru kemudian memohon sesuatu kepada Allah. Itu adab. Jangan langsung naik, jangan langsung minta gitu saja, itu kurang adab. Barakallahu fiik. Dan sebab makbulnya doa menerapkan adab-adab tadi. Juga barakallahu fiikum yang disebutkan oleh para ulama, di samping kita menyanjung Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang agung tadi, ya Allah, Allahumma, ya Hayyu, ya Qayyum, kita juga menyebut asma'ul husna yang sesuai dengan permohonan kita. Menyebut asma'ul husna yang sesuai dengan permohonan kita. Kita minta apa ini? Rezeki apa ya? Masya Allah. Minta rezeki yang dipanggil nama apa ya? Ya Razak. Kita katakan Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Razak urzuqni. Wahai Zat yang Maha memberi rezeki, beri aku urzuqni. Cuman ya, jangan cuma urzuqni saja, dikasih yang sifat yang bagus-bagus. Urzuqni rizqan thayyiban halalan. Rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Sebut nama Allah yang sesuai dengan permohonan kita. Kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Atau kita ingin apalagi ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Dan segala macamnya. Sesuai dengan apa yang kita pinta. Barakallahu fiik. Itu merupakan upaya mengamalkan asmaul husna. sekaligus konsekuensi daripada Asmaul Husna yang kita ketahui, yang kita baca. Berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna yang sesuai dengan permohonan kita. Sesuai. Jadi harus mengerti artinya itu apa. Jangan kemudian barakallahu fikum meminta rezeki. Jangan panggil ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Azizul Jabbar. Minta rezeki yang memanggil nama-nama seperti itu nama-nama untuk memohon bantuan kepada Allah mengalahkan musuh. Jabbar, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Membalas Makar, itu tuh ngelawan musuh. Yang kamu minta sekarang rezeki, gak cocok, gak sinkron. Sehingga harus tahu artinya, jangan asal nyebut asal husna aja. Harus tahu artinya apa, disesuaikan dengan permohonan kita. Apakah harus dengan bahasa Arab? Jawabannya, apakah harus dengan bahasa Arab? Jawabannya, jawabannya, berdiam aja. Jawabannya, tidak. Kita bisa melafalkannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa apapun yang kita inginkan. Lafadznya berdoa, sebelum berdoa memohon sesuatu, kita menyanjung Allah, kita memanggil nama-nama Allah sesuai dengan yang kita minta. Wahidat yang maha pengasih lagi maha pemurah, rahmatilah aku ya Allah. Wahidat yang mengampuni dosa-dosa hambanya, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ada masalah. Kita akan doa itu bisa dipanjatkan dengan semua bahasa kita. Barakallahu. Ini adab dalam berdoa sekaligus sebab dimakbulkannya doa kita. Tidak perkara doa barakallahu'alaikum ada aturan mainnya, ada tata caranya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wadih. Hadis yang berikut, hadis yang terakhir dalam bab ad-du'a indal istikhar. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Sulaiman قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب فقال اخبرني عمر بن الحارث المصري عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو قال disebutkan dari Abu Khair ma'ruf dengan kunyahnya, dia pernah mendengar sahabat Abdullah bin Amr berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya wahai Rasulullah, ajarilah aku sebuah doa yang aku panjatkan dalam sholatku. Dalam sholatku. Di sini tidak disebutkan kapan, di tempat mana dalam sholatnya. Sehingga ya umum bisa dipanjatkan pada kesempatan-kesempatan sholat yang di situ kita bisa berdoa kepada Allah. Seperti ketika sujud, gitu ya. Tentu yang lain seperti, kapan ya Pak? Sebelum salam, selesai tasyahud akhir sebelum salam. Ini tempat-tempat yang memungkinkan bagi kita untuk berdoa. Maka doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat Abu Bakar Siddiq ini, kan, bisa kita panjatkan pada kesempatan tadi dalam sholat. Dalam sholat. Kala kata Rasulullah SAW, kul, ucapkanlah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Di sini menyebut nama Allah yang paling agung, lafzul jalalah Allah, dengan mengatakan Allahumma. Allahumma sama dengan ya Allah. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya aku telah membalimi diriku dengan keboliman yang banyak. Apa maknanya membalimi diri sendiri? Jawabnya, berbuat dosa, berbuat maksiat. Keboliman ada tiga macam. Yang pertama, keboliman antara hamba dan Rabb-nya, disebut dengan syirik. Keboliman antara hamba dan Rabb-nya, namanya syirik. Ketika ada seorang hamba yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah dalam perkara ibadah, itu artinya dia telah berbolim. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Syirik itu keboliman yang sangat besar. Yang kedua, membolimi orang lain. Ini yang ma'ruf pada kalimat zalim, semena-mena, memukul orang, caci maki orang, membolimi orang lain. Yang ketiga, membalimi diri sendiri. Maknanya, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya aku telah membalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Di sini ada pengakuan. Mengakui diri kita banyak dosanya, diri kita banyak maksiatnya, banyak kesalahan-kesalahannya, yang disadari ataukah tidak, yang disengaja ataukah tidak, yang diketahui ataukah tidak. Ini juga termasuk adab dalam doa. Akui dulu kelemahan kita, akui dulu kesalahan kita, dosa kita, baru memohon kepada Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li min 'indika maghfiratan, maka ampunilah untukku dari sisimu dengan sebuah pengampunan. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha mengampuni dosa dan merahmati hamba-hambanya. Di sini anda perhatikan, yang pertama menyebut Allahumma, sebelum memohon menyebut nama Allah yang paling agung, Allahumma. Di akhir doa menyebut nama Allah sesuai dengan yang dipinta, innaka antal ghafurur rahim. Dikarenakannya dipinta adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dipanggil nama al-ghafurur rahim, zat yang maha mengampuni dosa dan zat yang merahmati hamba-hambanya. Termasuk upaya dan adab doa. Ini merupakan upaya makbulnya doa barakallah. Nah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fiik. Doa ini para kita nasehatullah dipanjatkan di dalam salat. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda meminta Rasul mengajari doa yang dipanjatkan di dalam salat. Sehingga ketika sujud, disambil membaca doa-doa sujud, mendapati imamnya kok masih sujud, kok lama sujudnya, jangan termenung, jangan langung. Yang namanya sholat itu sibuk, sibuk dengan zikir, sibuk dengan doa, kok lama sujudnya, tidak bangkit-bangkit. Manfaatkan untuk doa semacam ini. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Diulang-ulang. Juga ketika sebelum salam, selesai tasyahud, selesai sholawat, selesai bertawud dari empat perkara, kak salam-salam di imam. Jangan lamun, jangan diem saja, manfaatkan untuk doa. Dikarenakan itu waktu di mana Rasul mempersilakan kita berdoa dari doa yang kita kehendaki, merupakan tempat makbulnya doa. Doa di antaranya ya doa ini, doa ini, doa-doa yang lainnya, dan doa ini pada kita sangat penting untuk manusia kayak kita ini. Tempatnya salah, tempatnya alfa, tempatnya dosa, tempatnya maksiat, banyak dosanya, banyak salahnya, yang diketahui, yang tidak diketahui, sadari, yang disadari, yang sengaja, yang sengaja, terlalu banyak dosa-dosa kita ini, barakallahu fikum. Maka sangat penting sekali memanjatkan doa-doa yang semacam ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita setelah kita selesai mengerjakan ibadah salat. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wallah. Dan ingat ya, doa ini tidak khusus untuk sahabat Abu Bakar Siddiq. Walaupun yang minta diajari sahabat Abu Bakar, walaupun Rasul mengajarkannya kepada sahabat Abu Bakar, tetapi secara bimbingan agama umum untuk siapa saja. Hukum asal bimbingan syariat itu umum, tidak khusus untuk orang-orang tertentu. Barakallahu. Apakah setelah menyebut nama Allah lalu kita sholawat kemudian menyebutkan permintaan dan dalam doa, apakah termasuk adab membaca sholawat di sini? Nah, itu juga termasuk adab, disebutkan dalam riwayat yang lain. Menyanjung-nyanjung Allah juga kemudian lebih afdal lagi menyanjung Rasul alaihissalatu wassalam, sholawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, menyebut asmaul husna yang sesuai dengan permohonan kita, baru kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya menghormati bendera pada acara upacara kenegaraan? Apakah termasuk syirik? Para ulama tergantung. Kalau orang yang hormat tadi memiliki i'tiqad, keyakinan-keyakinan tertentu terkait dengan bendera tadi, bisa terjerumus dalam perkara syirik atau perkara bid'ah. Barakallahu. Kalau semata-mata hormat bendera, ada sebagian ulama kita yang menyatakan kalau dalam rangka untuk menanamkan jiwa cinta negara supaya jangan menjadi kaum pemberontak, supaya jangan jadi teroris atau yang semisalnya, mereka memperbolehkan semacam itu. Semata-mata hormat, tidak ada ikhtiqat, tidak ada ta'zim, pengagungan tanpa ada yang lain. Semata-mata untuk menanamkan diri supaya dia cinta pada negaranya, supaya dia taat pada penguasanya, supaya terhindarkan dari pemahaman-pemahaman pemberontakan atau terorisme dan segala macamnya. Ada sebagian ulama kita yang membolehkannya, yang tegas menyatakan demikian Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazlul hafizahullah ta'ala, ketika beliau kemarin beberapa tahun silam beliau mengatakan ini ijtihad pribadi saya, kata beliau demikian, ini ijtihad pribadi saya. Para penguasa ketika mereka meminta prajuritnya atau meminta masyarakatnya untuk yang demikian ini, tujuannya bukan dalam rangka untuk ibadah kepada bendera tadi, bukan dalam rangka untuk memiliki etikat tertentu pada bendera tadi, ta'zim khusus kepada bendera tadi, tapi dalam rangka untuk menanamkan jiwa anti pemberontakan, jiwa anti terorisme. Kalau yang semacam ini, pribadi beliau mengatakan tidak masalah. Wallahu ta'ala muslim. Kalau dikhawatirkan terjatuh pada perkara-perkara yang enggak diizinkan secara agama, ya dihindari. Nah, saya mau tanya, Umumnya kalau ada orang yang gambar bendera begini, niatnya apa? Mana Pak? Itu punya seragamnya resmi ini. Ketika diminta untuk holo bendera begini itu, yang ditanamkan kepada kita, apakah diminta untuk ta'wi mengagungkan bendera kita ini, meyakini ya dia kok tertentu pada bendera kita ini, atau apa tujuannya ketika disuruh holo bendera? Kemarin tidak ada ya. Apa karena itu sudah taklim? Iya, kalau sudah ngerti agama akan begitu. Berusaha jangan sampai ada hal-hal yang melanggar sekali. Umumnya mereka tidak ada kayak gitu. Tidak ada ya. Semata-mata menanamkan jiwa patriotisme. Alhamdulillah, itu sebagian ulama kita mengatakan itu boleh. Nah, ya di antara tanda-tanda dan ciri-ciri tidak ada etika tertentu, tidak ada niatan tertentu. Ketika tidak ada, ketika ada orang yang tidak hormat, ya tidak usah marah-marah. Ayo gitu Pak ya. Ayo gitu ya. Semangat anti terorisme atau cinta negara kan tidak mesti diwujudkan dengan bendera kan gitu. Yang hormat dengan tanpa etika, gimana lagi? Yang tidak ya jangan dimarahi. Hal gitu sih ya, supaya tidak ada tipe tertentu pada harus. Insyaallah kalau dijelaskan kepada pihak pemerintah, disampaikan kepada pihak mereka bahwasanya prinsip Islam ialah mendengar dan mentaati para penguasa dalam perkara yang baik, para pelatihku dalam perkara maksiat. Dalam Islam dilarang memberontak, dalam Islam dilarang yang semacam itu. Insyaallah mereka bisa memahami dengan baik ketika ada sebagian masyarakatnya yang tidak ikut dalam upacara bendera. Wallahu ta'ala alamsa. Kalau doa dalam sholat, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Ini saya ditanyakan depan. Jawabannya masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebagian ulama kita berpendapat bolehnya dengan bahasa Indonesia. Yang penting lafadznya lafadz doa, bukan lafadz berbincang-bincang. Lebih afdalnya doanya dengan doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Apakah sholat Jumat itu dipersyaratkan bersama dengan penguasa seperti pada masa Rasul dan kekhalifahan sahabat? Masya Allah. Kalau saat ini tidak ada penguasa, tidak ada khalifah, macam apa? Kira-kira gimana ya? Gak cemata. Oh maaf, ini swasta, nggak sah cemakannya. Barakallahu fiikum. Nanti muncul perbincangan panjang di tengah-tengah masyarakat. Yang ada ini khalifah atau bukan? Nah, disebutkan di dalam fatwa Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya tentang masalah yang semacam ini, beliau mengatakan la yushtaratu wujudul khalifah fi wujubil jumu'ah. Tidak dipersyaratkan adanya khalifah, tidak dipersyaratkan adanya khalifah untuk melaksanakan kewajiban Jumatan. Itu merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi paham ya? Ini perkara penting yang harus kita perhatikan. Sebab ada sebagian pihak pada waktu itu yang meyakini bahwasanya Jumatan itu harus dengan seorang khalifah. Kalau tidak ada khalifah, tidak sah Jumatan. Namanya, ada sebagian pihak yang punya pemahaman demikian. Ketika tidak ada khalifah, enggak ada Jumatan. Ini cukup riskan. Berakibat sekian banyak kaum muslimin di masjid-masjid mereka tidak sah Jumatannya dengan alasan tidak ada khalifah. Yang pertama itu. Baik. Yang dimaksudkan oleh para ulama, para khalifah ketika Jumat, jamaah, haji, jihad, id bersama dengan pihak penguasa, itu maksudnya ketika memungkinkan bagi anda sholat bersama dengan penguasa di tempat atau di masjid mereka. Itu yang lebih akbar. Itu yang ada di zamannya Rasulullah alaihissalatu wassalam dan khulafaur rasyidin. Di zamannya Rasul, di kota Madinah banyak masjid. Tetapi rata-rata mereka sholat Jumat di mana? Di masjid Nabawi. Itu tujuannya untuk menyatukan kaum muslimin dalam sebuah masjid dalam pelaksanaan sholat Jumat, jamaah, id dan semisal. Barakallahu. Baik, itu hukum asal. Muncul pembahasan di kalangan para ulama kita. Sekarang apakah diperbolehkan untuk mengadakan sholat Jumat di masjid-masjid yang lain yang di situ bukan masjid penguasa? Jadi paham ya? Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan sebagian Syafi'i yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Mereka mengatakan harus dengan penguasa, di belakang penguasa, di masjid jami'nya penguasa. Dalam sebuah negara atau sebuah wilayah tidak boleh terjadi Jum'atan lebih dari satu. Ini Surabaya ya, semuanya harus lari jaga kemana ya? Al-Akbar. Muat gak muat di situ. Paham salah ya? Ini pendapat beliau dan sebagian yang lainnya. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama menyatakan ta'addudul Jum'ah jaizun lil hajah. Mengadakan Jum'atan yang banyak di masjid-masjid yang lain itu diperbolehkan kalau ada hajat, ada kepentingan, keperluan. Di antaranya satu, masjid besarnya yang di situ ada penguasa gak muat, sehingga ya cari masjid yang lain yang bisa menampung jamaah-jamaah yang tak tertampung tadi. Atau yang kedua, burdul masafah, jarak yang sangat jauh, sehingga kalau kita ke sana masyaallah ada perkara yang memberatkan. Jangan dikira orang sak Surabaya ini bisa ke Al-Akbar semua. Iya apa ya? Nah yang pekerja kantor atau segala macamnya itu sedikit waktu kesempatan mereka untuk Jumatan. Dan kalau lari ke Al-Akbar baru sampai sana, pragat selesai Jumatannya itu. Iya gak? Balik lagi sudah kena sanksi telat masuk kantor. Masyaallah. Ada yang di ujung Surabaya, ujung selatan, ujung utara, ujung timur, ujung barat. Masyaallah. Macetnya dan segala macamnya, masyaallah. Dinamanya qudul masyaallah. Barakallahu fikum. Atau barakallahu fikum li khawfil fitnah. Dikarenakan khawatir fitnah. Khawatir fitnah. Atau hajat-hajat yang lainnya barakallahu fikum yang ada di kalangan kaum muslimin, yang dengan itu barakallahu fikum diperbolehkan bagi mereka untuk mengadakan Jumatan di masjid-masjid yang lain. Tapi hukum asalnya diupayakan supaya menyatukan semua kaum muslimin dalam sebuah masjid yang sangat besar untuk melaksanakan sholat Jumat. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang lebih rajih, dirajikan oleh sejumlah ulama kita, Bintani, Al-Himallah, Sarkasi dan yang lain, dan juga dirajikan oleh Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Halo. Nah, sehingga jadi ya, ketika melaksanakan Jumatan di sebuah masjid, kira-kira ada hajah atau tidak? Apakah cukup dengan bergabung dengan kaum muslimin yang lain di masjid kaum muslimin yang besar? Itu semuanya kembali kepada kondisinya masing-masing. Barakallahu fiikum. Terkait dengan jumlah, tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menyebutkan jumlah maksimal dan jumlah minimal. Yang menyebutkan angka 40, tidak ada riwayat yang sahih tentang masalah itu. Barakallahu fiikum. Nah, jumlah minimal yang disebutkan di fatwa Lajnah Da'imah 3 orang, 1 untuk imam dan khatib, 2 sebagai makmumnya. Ada yang mengatakan 2 dikarenakan jumat sama dengan jamaah, minimalnya 2, 1 nya imam plus khatib, satunya makmum. Itu kalau terjadi demikian. Para guru, sekarang saya mau tanya, seandainya di sebuah masjid cuma ada 3 orang dalam keadaan tidak jauh dari situ ada masjid yang lain banyak jamaah, kira-kira ngadakan sendiri atau bergabung dengan yang lain? Tuh di masjid kira-kira ngadakan sendiri cuma 3 orang atau bergabung dengan yang lain? Jawabannya? Kenapa kok gabung? Kenapa kok atau mengatakan gabung? Kenapa? Kenapa kok lebih afdol? Hah? Karena 1 jumlah cuma 3 orang, 2 di tempat sekitarnya dia banyak masjid yang lain yang besar yang jumlahnya lebih banyak. Dan tidak ada hajat untuk 3 orang ini sendirian. Saya paham ya? Dalam kondisi demikian, ya gabung dengan teman yang lainnya. Lihat apa kok cuma untuk 3 orang kok itu? Barakallah. Hada huwa. Itu namanya lil hajat. Diperbolehkan ta'addudul jum'at fi qaryatin lil hajat. Diperbolehkan berbilangnya jum'atan di sebuah tempat, di sebuah desa, dikarenakan sebuah hajat. Barakallahu fiikum. Walaupun khawatir fitnah. Fitnah apa kira-kira Pak? Dengan contoh yang saya sebutkan tadi, 3 orang, terus juga 3 orang di sekitarnya ada masjid yang lainnya. Fitnah apa kira-kira? Ada dari Ikhwan itu sering menggunakan khutbah yang katanya itu tidak sesuai dengan syari, sehingga. Sebentar. Mana yang dikatakan mengandung fitnah? Ketika di sekitar ada masjid yang cukup besar, yang cukup banyak, dengan jamaah yang cukup banyak, kemudian mengadakan jumatan sendiri 3 orang, dengan dia gabung dengan yang lain, bukankah kalau dia kemudian cuma bertiga justru menjadi sorotan masyarakat? Ya Pak ya? Ada apa ini? Telung biji jumatan dewean? Eh, 3 biji cuma sendiri, khotibnya 1, makmumnya cuma 2 biji. Aliran apa itu? Ya Rai? Loh, gitu Pak? Seperti siang tadi, siang tadi itu jamaahnya 4, anak kecil 1 di sini. Bagaimana? Saya nggak mengatakan di sini loh Pak. Saya cuma mengatakan contoh seandainya ketiga. Ya itu kembali kepada kondisinya, apakah pertimbangan maslahat atau mudharatnya sudah tepat? Apakah dengan mengadakan sejumlah itu sendiri tidak mengandung maslahat? Kan begitu. Ya yang tahu ya antum yang ada di sini. Kira-kira ya, telung biji, putar biji, lima biji, kira-kira membuat maksudnya apa enggak? Kira-kira mengandung apa? Terhalif, nggak ada masalah. Ini dari kita ini masjid. Hah? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi yang dimaksudnya dengan maksudnya, hah? Terima. Ya semua orang ngerti ini masjid. Maksudnya itu macam-macam Pak. Dia adalah bentuk maksudnya. Orang mau mana? Tapi yang sebutnya, iki aliran apa yo? Nggak petang biji cuma tadi. Ini besar sebenarnya Pak. Yang membuat tanfirun nas anil da'wah, membuat orang lari dari dakwah. Dari mu mendekat dakwah. Dulu aneh, cuma tahu apa tok. Jangan begitu. Ya mak saja. Jangan dikira yang namanya maksud itu geruduk, wah kemudian atau dipukuli dan segala macam. Tidak. Jadi kalau seandainya terjadi ya, semacam itu di sini dan memang antum menghendaki tetap ada jumatan di sini, ya konsekuensinya makmurkan masjid ini, diperbanyak jumlah jamaahnya supaya tidak mengandung fitnah kepada masyarakat. Coba dong. Hanya kalau biji yang menegakkan sama yang lainnya, tidak ada fitnahnya para Allah itu. Mereka jawab mana? Jangan di rumah nafis. Tapi terkait dengan syiar Islam, terkait dengan jumatan tercapai, yang namanya jumat, jamaah, id, jihad, haji, itu namanya amal janari, amalan yang dikerjakan oleh banyak pihak. Tujuannya syiar para Allah. Terimaan baik. Masya Allah luar biasa. Nah, ya, makanya konsekuensinya ya dimakmurkan masjidnya kalau terjadi tempat ini. Saya kan tidak pernah jumatan di sini. Nah, kalau terjadi ya dimakmurkan ada konsekuensinya orang Surabaya ini. Makmurkan masjid ini datang dari semua tempat. Ya Allah banyak begitu. Apa hajatnya? Hajatnya dalam rangka untuk menerapkan jumatan sesuai dengan sunnah. Nah, itu hajat namanya. Paham ya? Tapi jelas makmur. Kalau orang loro. Kalau orang loro pada hajat ya. Memungkinkan bagi anda ke tempat-tempat yang lain yang juga di atas sunnah yang surah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala al-Misbah. Maka kira guna subhanahu wa bihamdi. Asyadu wa atuhu. Fadalu wa rahmatullahi wa barakatuh.